Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Ishratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dan sampai kita pada pembahasan ar-rukhsah fi an yuhadith ar-rajul ahlahu bima lam yakun. Bab tentang rukhsah, keringanan bagi seorang laki-laki untuk menyampaikan kepada keluarganya atau istrinya apa yang tidak terjadi. Atau dengan kata lain, bolehnya berbohong kepada istri. Beliau membawakan hadis dengan sanadnya, kata Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Katsir ibn Ubaid al-Himsi qala akhbarana Muhammad ibn Harb an az-Zubaydi an az-Zuhri an Humaid ibn Abdurrahman anna Umm Kulthum ibnat Uqbah akhbarathu, bahwasanya Umm Kulthum, anak perempuannya Uqbah, akhbarathu, menghabarkan kepadanya, annaha sami'at Rasulullah, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW yaqul, laisal kadzabu alladhi yuslih bainan nas fayaqulu khairan wa yunammi khairan wa lam yurakhis fi shay'in mimma yaqulu an-nasu innahu kadib illa fi thalath fil harbi wal islahi bainan nas wa hadith ar-rajul imra'atahu wa hadith al-mar'ah zawjaha. Disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, bukan seorang pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia, berkata kebaikan pada yang sana, berkata kebaikan pada yang sini, wa yunammi khaira, menyampaikan kebaikan dan menceritakan kebaikan, wa lam yurakhis fi syai'in, dan tidak beliau meringankan sesuatu pun dalam ucapan manusia yang disebutnya sebagai kedustaan. Disebutkan tidak pernah meringankan apapun dalam bentuk kedustaan kecuali pada tiga. Saya ulangi terjemahannya biar lebih mudah untuk dipahami. Walam yurakhis fi syai'in mimma yaqulun nasu innahu kadib illa fi thalath. Beliau tidak pernah meringankan atau memberikan rukhsah, keringanan bagi apapun yang disebut oleh manusia sebagai kedustaan kecuali pada tiga perkara. Pertama, fil harbi, dalam peperangan. Yang kedua, fil islah bainan nas. Yang kedua, dalam rangka mendamaikan antara dua orang. Dan yang ketiga, hadithul rajul imra'atahu wa hadithul mar'ah zawjaha, pembicaraan seseorang laki-laki kepada istrinya dan juga pembicaraan istri kepada suaminya. Sehingga jangan dikira bahwa ini suami saja kepada istri, tapi istri pun boleh kepada suami. Tetapi seperti yang disebutkan di awal kalimat dalam hadis ini, yaqulu khairan wa yunammi khairan, berbicara kebaikan dan meniatkan kebaikan untuk kebaikan. Sehingga kalau saling menipu, saling membolimi, tentunya haram. Apalagi saling berkhianat, istri berkhianat dengan dusta, berbohong, karena pengkhianatannya, disembunyikan pengkhianatannya, atau sebaliknya, na'udzubillah, istri berkhianat kemudian berbohong, berdusta, bukan itu yang dimaksud. Tetapi kedustaan untuk menjadikan rumah tangga lebih indah, untuk menjadikan rumah tangga lebih harmonis, untuk menjadikan hubungan suami istri lebih baik. Sebagaimana yang pertama tadi, mendamaikan antara dua orang. Apa tujuannya? Agar dua orang tadi jadi kembali bersama, kembali bersaudara, kembali bersahabat. Sehingga barakallahu fikum, ini adalah sesuatu yang sesungguhnya bukan kedustaan, atau kalaupun dikatakan kedustaan, kedustaan yang dikecualikan. Misalnya ketika berkata, sesungguhnya temanmu itu ingin berdamai dengan kamu, tapi dia melihat kelihatannya kamu masih marah. Orang tadi akan berkata, si gak marah kok, saya juga ingin kembali, ingin bersahabat dengan dia lagi. Ucapan ini disampaikan pada teman yang tadi. Ternyata dia ingin bersahabat denganmu dan ingin kembali. Masa? Betul. Ketemu akrab, berpelukan, kembali saling memaafkan, akrab kembali. Masya Allah, ini barakallahu fikum, kedustaan yang dibolehkan. Sehingga barakallahu fikum, catat ucapan Rasulullah SAW dalam hadis ini, fayaqulu khairan. Laisal kadzabu alladhi yuslih bainan nas fayaqulu khaira. Bukanlah satu kedustaan kalau seseorang berdusta untuk mendamaikan antara dua orang, fayaqulu khairan, kemudian dia berkata kebaikan, wa yunammi khaira, dan ingin mencapai kebaikan. Maka tentunya demikian pula antara suami istri. Istri kepada suaminya berbohong untuk kebaikan sang istri dan untuk kebaikan bersama, untuk keharmonisan rumah tangga. Demikian pula sebaliknya, istri berbohong pada suami untuk kebaikan keduanya dan untuk lebih mawaddah, rahmah, lebih harmonis rumah tangga. Itu yang dimaksud. Sehingga barakallahu fikum, disebutkan di dalam hadis ini tiga perkara yang dikecualikan pada perkara-perkara yang biasanya dianggap dusta, yaitu ketika perang. Kalau perang itu memang disebutkan dalam hadis yang lain, al-harbu khid'ah, yang namanya perang itu tipu daya. Karena al-harbu khid'ah, maka tidak mengapa untuk mengesankan kesana padahal kesini, untuk dia menggertak kesana agar dia kesini, tiba-tiba ditebas dari sini, itu kedustaan yang tidak mengapa. Atau berpura-pura memanggil fulan, akhirnya orang itu menengok ke kiri, ternyata akan ditebas dari kanan. Itu urusan perang, memang tipu daya. Barakallahu fikum. Ar-rukhsah fi an tuhaddisul mar'ah zawjaha bima lam yakun. Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala memberi dua judul yang berbeda, walaupun sungguhnya pembahasannya sama. Yaitu yang pertama, judulnya, bolehnya sang suami untuk berbicara dusta kepada istrinya. Sekarang sebaliknya, bolehnya sang istri untuk berbicara dusta kepada suaminya. Dan dibawakan hadisnya juga, qala akhbarana Abu Saleh, beliau bacakan sanadnya, menyampaikan atau menghabarkan kepadaku Abu Saleh, yaitu Muhammad ibn Zumbur al-Makki, qala akhbarana ibn Abi Hazim an Yazid ibn Abdillah عن عبد الوهاب ابن عبي بكر عن ابن الشهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم. Berarti sekarang dari anaknya, dari ibunya, yaitu Ummu Kulthum binti Uqbah. Berarti sanad ini bermuara sama, yaitu kepada Ummu Kulthum binti Uqbah. أنها سمعت رسول الله, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, لا يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak boleh tidak pernah membolehkan dusta kecuali pada tiga. Kata Ummu Kulthum binti Uqbah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah membolehkan berdusta kecuali pada tiga perkara. Karena Rasulullah SAW yaqul, bahwasanya beliau berkata, La a'udduhu kadiban, aku tidak menganggapnya sebagai kedustaan. Rajul yuslih bainan nas, seorang yang mendamaikan antara manusia. Yaqulul qawla yuridu shalah, mengucapkan satu ucapan menginginkan kebaikan. Wa rajulu yaqulul qawla fil harbi, yang kedua seseorang yang berbicara di dalam perang, yakni ingin menipu musuhnya agar kalah. Wa rajul yuhaddits imra'atahu, dan seseorang laki-laki yang berbicara kepada istrinya. Wal mar'atu tuhadditsu zawjaha, dan seorang wanita yang mengajak bicara suaminya. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan khalafahu Yunus ibn Yazid, yakni di antara rawinya ada yang berbeda atau lafadznya berbeda, yaitu Yunus ibn Yazid. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti mirip dengan yang sebelumnya, bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah membolehkan kedustaan kecuali pada tiga. Tetapi lafaz yang kedua, perhatikan, beliau menyatakan la a'udduhu kadiba, aku tidak menganggapnya itu dusta. Berarti yang namanya kedustaan semuanya tidak boleh. Tapi bagaimana yang tiga ini? Yang tiga kata Nabi, aku tidak menganggap itu sebagai kedustaan, tetapi sebagai husnubwan. Misalnya tadi yang kita kisahkan, dua orang bertikai bermusuh-musuhan, kemudian kamu berkata kepada orang yang satu, sesungguhnya temanmu itu baik, temanmu itu sesungguhnya ingin berdamai dengan kamu. Ini kalimat ingin berdamai dari mana? Dia gak tahu. Berarti sejenis dusta, tetapi dia yakin dengan husnudzan bahwa orang itu pasti mau. Begitu. Kemudian dijawab, emang saya tidak mau, saya juga mau kembali. Disampaikan lagi ke teman yang pertama, akhirnya terjadilah persaudaraan kembali. Taib. Demikian pula dalam perang. Dalam perang itu biasanya bentuknya tauriyah. Tauriyah itu mengesankan kesana padahal kesini, mengesankan kesini padahal kesana. Berbicara dengan kalimat yang kesannya bermakna itu padahal ini maksud ini, atau dikira maknanya kesana padahal kemari. Itu yang dikatakan dengan tauriyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW ketika memerangi satu kaum, warra bighairiha, bahwasanya Rasulullah SAW idza arada atau idza aghara qauman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala fi riwayah, idza aghara qauman warra bighairiha, bahwasanya Rasulullah SAW kalau ingin memerangi dengan tiba-tiba pada satu kaum, maka beliau membuat tauriyah, kesannya seakan kesana padahal mau kesini. Demikian pula yang diriwayatkan, wallahu ta'ala alam, ketika Rasulullah SAW ditanya, dari mana kamu? Maksudnya dari suku apa? Nabi menjawab, minal ma. Memang ada suku yang namanya ma, dan bukan suku Rasulullah SAW. Apakah itu berdusta? Tidak. Karena Rasulullah SAW meniatkan, ana minal ma, maksudnya aku diciptakan oleh Allah dari air. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah, kami jadikan dari air semua yang hidup. Maka dijawab, minal ma, dari air. Sebab kalau beliau akan menjawab dengan jujur, aku dari Quraisy, dari Bani Hashim dan sebagainya, maka mereka tahu kalau ini musuh akan dibunuh atau akan diperlakukan dengan zalim. Sehingga Allah SWT menyatakan, ana minal ma, aku dari air. Dan banyak lagi yang seperti itu, yang dijuluki di dalam bahasa Arab dengan tauriyah. Bolehnya tauriyah ketika menghadapi musuh. Dan termasuk tauriyah adalah apa yang terjadi pada Ibrahim alaihis salam ketika ditanya oleh Raja Namrud tentang istrinya, dijawab, dia saudariku. Maka dikira saudaranya. Padahal yang dimaksud oleh Ibrahim adalah saudara seislam. Saudari seislam. Ikhwanuddin a'azakumullah. Demikian pula antara seorang suami dan istri, hendaklah dia dibolehkan berdusta itu untuk kebaikan bersama, untuk keharmonisan. Saya sering contohkan, wallahu ta'ala a'lam, perkara-perkara yang memang itu urusan batin. Urusan batin tidak mungkin akan terbongkar. Artinya itu urusan hati. Adapun berdusta dengan sesuatu yang besok ketahuan, ya percuma. Malah akan menjadi renggang hubungan suami istri. Katanya begini, ternyata begitu. Katanya begitu, ternyata begini. Kalau saat ini dia berdusta, besok ketahuan, ya percuma berdusta. Tetapi sesuatu yang ada dalam hati, apakah kamu suka? Suka. Alhamdulillah. Walaupun sesungguhnya di hati kamu, ini gak suka. Demikianlah yang diajarkan antara suami istri, agar semakin harmonis, semakin akrab, semakin dekat antara suami dengan istri. Demikian pula suaminya, demikian pula istrinya, berbicara sesuatu yang baik. Yani boleh berdusta, jangan terlalu jujur. Gimana masakannya? Dah enak, pahit, kayak jamu. Kasihan seorang istri, sudah capek berkeringat, masak segala macam. Ternyata kamu cerca begitu saja. Kamu katakan tidak enak. Ya, bohonglah, tidak apa-apa. Di situ boleh untuk menyatakan enak. Cuma kayaknya ada bumbu yang salah ya. Kok rasanya begini? Gitu. Ya, berarti tidak enak. Enak sih, bisa masih kemakan. Barakallahu fikum. Atau yang sejenis itu. Dan juga perkara-perkara yang sering terjadi, ada suami istri yang sekian puluh tahun hidup tapi gak pernah menyatakan saya cinta kepadamu. Takut dusta katanya. Saya kurang suka gimana? Masa saya katakan cinta? Astagfirullah. Katakan cinta walaupun dusta. Mengapa? Itu akan membuat harmonis rumah tangga. Dan akan tumbuh nantinya cinta beneran kalau dari awal kamu sudah mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW agar menyenangkan suaminya. Suaminya juga menyenangkan istrinya. Barakallahu fikum. Yang demikian adalah sesuatu yang urusan hati. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada riwayat yang berikutnya dari Imam An-Nasai rahimahullah. Qala akhbarana Ahmad ibn Amr. Qala amba'ana ibn Wahb. Qala akhbarani Yunus. Qala qala ibn Shihab. Berkata Ibn Shihab, lam asma annahu rakhasa fi syai'in mimma yaqulun nas. Sesungguhnya aku tidak pernah mendengar apa yang diringankan oleh Nabi dari sesuatu yang manusia berkata bahwa itu dusta, kecuali pada tiga. Ini barakallahu fikum, lafaz yang dari Yunus Ibn Yazid, bahwasanya disebutkan di sana dengan kalimat, aku tidak pernah mendengar dari Nabi SAW ada yang diringankan dari kedustaan kecuali tiga itu. Untuk mendamaikan antara dua orang dan dalam peperangan dan antara suami istri. Engkau seperti bunga yang indah. Istrinya juga menyatakan engkau bagaikan ladusta. Gak apa-apa. Tidak apa-apa, barakallahu fikum. Karena itulah rumah tangga dan itulah suami istri. Barakallahu fikum. Mereka menyatakan dengan kalimat itu berlebihan, itu ini, itu dusta dan sebagainya. Boleh seorang istri berdusta pada suaminya atau suami berdusta pada istrinya. Yaqulu khairan, berkata khairan. Jadi jangan khawatir wahai para istri akan ditipu oleh suami. Bukan itu yang dibolehkan. Demikian pula wahai suami, jangan khawatir ditipu istrinya dengan hadis ini. Karena bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah mengucapkan kebaikan-kebaikan agar semakin akrab, semakin cinta, semakin harmonis, semakin sehingga rumah tangga jadi indah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.